Dimanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktu ku ada bayangmu, kekasihku. Rindu padamu. bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Akan aku mengingkari janji. Thank you. Diam, sangat udah deh, jangan pernah sekali. Kamu tuh siapa? Lagi diriku bertahan untuk hidup.

Just jiwa

Thank you.